Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَا يُضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bahdatul Qulubul Abrar wa quratul ayunul akhyar bi syarri jawamil akhbar. Pada waktu yang lalu kita telah mempelajari sebuah hadis bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara untuk memutus waswas syaitan dan berlindung dari syaitan, godaan syaitan, dan sudah kita sebutkan. Selanjutnya Al-Allamah Al-Syeikh Abdurrahman Nasir Si'idi rahimahullah membawakan bab Kulli Syai'in Biqadar, bab segala sesuatu itu telah ditentukan takdirnya, yaitu pada hadis yang ke-9 dari kitab ini. An Abdullah bin Amr radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadar hatta al-ajzi wal-kais. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu itu telah ditentukan takdir-takdirnya, sampai-sampai al-ajaz, kelemahan, wal-kais, dan kesemangatan. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Beliau menjelaskan tentang hadis ini. Hadal hadis mutadaminun lil asl azim min usulil iman sittah. Bahwasannya hadis ini mengandung pokok yang sangat agung dari pokok-pokok keimanan yang 6, yaitu wa huwa al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya, huluhi wa murrihi wa 'ami wa khasihi, manisnya dan pahitnya takdir tersebut, keumumannya dan secara khususnya, sabiqi wa lahiqihi, yang telah lampau dan yang akan terjadi. Ini termasuk keimanan kepada takdir, yang termasuk usul iman yang 6. Bagaimana keimanan, bentuk keimanan terhadap takdir tersebut dijelaskan oleh beliau. Bi an ya'tarifal 'abdu anna ilmallah muhitun bikulli syai' wa annahu 'alima a'malul 'ibad khairaha wa syarraha wa 'alima jami'a umurihim wa ahwalihim. Kalau kita kasih nomor yang pertama, seorang hamba hendaknya dia al-i'tiraf, mengetahui secara ilmiah bahwasannya Allah mengetahui dengan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, dijelaskan secara rinci. Ya, mendengar yang makhluk tidak bisa mendengarnya, sampai-sampai makhluk tidak bisa mendengarnya, Allah Maha mendengar. Pembicaraan hewan-hewan yang ada di dalam tanah maupun yang ada di dalam air, Allah Maha tahu. Sampai-sampai jatuhnya ranting-ranting dan pohon-pohon atau dedaunan, Allah Maha tahu jumlahnya. Sampai-sampai juga bisikan-bisikan hati yang ada pada manusia, Allah Maha mengetahuinya. Muhitun bikulli syai'. Bahkan sebelum terjadinya, Allah sudah mengetahui akan terjadinya bagaimana. Wa annahu 'alima 'amalul 'ibad khairaha wa syarraha, dan bahwasannya Allah mengetahui amalan-amalan hamba-hambanya, amalan yang baiknya maupun yang buruknya, Allah Maha tahu. Walaupun orang menyangka dia sembunyi-sembunyi di kegelapan malam, Allah Maha tahu apa yang dia perbuat. Walaupun dia sembunyi di kamarnya atau di ruang rahasianya, Allah Maha tahu apa yang dia lakukan dari amalan-amalan perbuatannya, yang baiknya maupun yang jeleknya. Wa 'alima jami'a umurihim wa ahwalihim, bahkan Allah Maha mengetahui semua urusan-urusan mereka, keadaan-keadaan mereka yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, yang sedang dilakukan maupun belum dilakukan. Allah Maha tahu apa yang akan diperbuat oleh hambanya, urusannya walaupun dia sembunyikan, Allah Maha tahu keadaannya. Walaupun kebanyakan orang tidak mengetahui, tidak mengerti, tapi Allah Maha mengetahui keadaan-keadaan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kataba dzalika fi lauhil mahfuz. Dan mengetahui seorang hamba bahwasannya Allah telah mencatat semua yang Allah ketahui itu di lauhul mahfuz, yang disebut al-kitabah dalam tingkatan beriman kepada takdir. Nanti kita akan jelaskan kesimpulannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'alallahi yasir. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sesungguhnya semua itu kembalinya kemana? apa yang Allah ketahui dari di dalam langit dan di bumi. Ya, semuanya itu fi kitab. Yang dimaksud fi kitab fi lauhil mahfuz, dicatat oleh Allah di lauhul mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Thumma inna Allah yanfidhu hadhihi al-aqdar fi awqatiha bi hasmi ma taqtihi hikmatuhu wa masyiatuhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerapkan takdir-takdir tersebut pada waktu-waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan hikmah Allah dan kehendak Allah. Asyamilatani likulli ma kana wa ma yakun. Di mana hikmahnya Allah, kehendaknya Allah, iya, kedua-duanya mencakup masing-masing apa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Asyamilatani lil haqqi wal amr. Dan juga yang kedua-duanya tadi, hikmah Allah dan kehendak Allah, iya, mengandung Allah yang menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahnya. Wa annahu ma'a dzalik wa ma khalqihi lil ibad wa af'alihim wa sifatihim waqad atahum qudrah wa iradah taqa biha af'aluhum bihasbi ikhtiyarihim. Bersamaan itu, bersamaan Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir-takdir masing-masing. Iya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lil ibad wa af'alihim. Allah menciptakan hamba-hambanya dan juga menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Dan juga menciptakan sifat-sifat mereka. Iya. Waqad atahum qudrah wa iradah. Maka sungguh Allah telah memberikan kepada mereka al-qudrah. Iya, kemampuan dan kehendak taqa biha af'aluhum, di mana terjadi perbuatan-perbuatan mereka bihasbi ikhtiyarihim, sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Artinya di sini dalam rangka membantah kelompok Jabriyah yang mereka mengatakan bahwasannya ya hamba itu jabar, yaitu terpaksa melakukan satu perbuatan bukan karena kehendak dari hamba itu. Kenapa? Karena punya keyakinan bahwasannya semuanya adalah kehendak Allah, sehingga makhluk tidak mempunyai kehendak. Dia mau ke kanan, dia mau ke kiri, itu merupakan kehendak Allah. Berarti ketika dia melakukan satu perbuatan yang itu perbuatan maksiat, itu kan kehendak Allah, alasan mereka seperti itu. Ini kan sudah kemauannya Allah. Makanya dijelaskan di sini oleh beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir ya kepada masing-masing hambanya, Allah juga menciptakan perbuatan mereka, sifat mereka, sehingga hamba-hamba itu ketika melakukan perbuatan-perbuatan itu memang sesuai dengan pilihan mereka, bukan jabar, bukan terpaksa atau dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah Allah ciptakan sifat dan juga perbuatan mereka, dan sehingga mereka mempunyai pilihan. Nah, mafhum ya? Sehingga ketika orang melakukan satu perbuatan kemaksiatan kepada Allah, kenapa antum melakukan satu perbuatan kemaksiatan? Oh, ini kehendak Allah. Loh, kok kehendak Allah? Nah, maka bisa dibantah. Kamu kan punya pilihan. Mengapa memilih yang maksiat kepada Allah? Kalau itu memang kehendak Allah. Allah menghendaki hamba-hambanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kenapa kamu milih yang dilarang oleh Allah? Iya, seperti itu. Adanya pilihan. Lam yujbarhum 'alaiha, dan mereka tidak dipaksa untuk melakukan satu perbuatan itu atas kehendak mereka sendiri. Makanya mereka disiksa oleh Allah karena mereka memilih yang bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang syar'iyyah. Makanya dijelaskan oleh para ulama, seseorang dalam membahas perkara masyiah Allah, kehendak Allah, dia harus mengerti tentang masyiah Allah ada dua, yaitu apa? Atau iradah, iradatus syar'iyyah dan iradatul qauniyah. Nah. وهو الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kemampuan mereka, hamba-hamba Allah, dan menciptakan kehendak mereka. Wa khaliqus sabab tam khaliqul musabbib. Maka tentunya yang menciptakan sebab yang sempurna juga menciptakan al-musabbib, ya, akibat sebab tadi. Fa'af'aluhum wa aqwaluhum taqa biqudratihim wa musyiatihim alataini khalaqahum Allah fihim. Maka perbuatan-perbuatan mereka, ucapan-ucapan mereka, itu sesuai dengan kehendak mereka dan kemauan mereka yang kedua-duanya tadi, kudrah dan masyiah hamba-hamba Allah ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada mereka, hamba-hamba Allah. Kama khalaqa baqiyata qawahum zahirah al-batinah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekuatan mereka yang zahir dan batin. Walakinnahu ta'ala yassara kullan lama khalaqalah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan keduanya atau masing-masingnya sesuai dengan takdir yang dia telah diciptakan untuknya. Artinya masing-masing telah ditentukan takdirnya, dan itu ilmunya di sisi Allah. Dia celaka, dia binasa, dia bahagia, ilmunya di sisi Allah. Makhluk tidak mengetahui itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada hamba-hamba itu al-qudrah dan masyiah. Kemauan, kekuatan, kehendak, sehingga dia milih di dalam berbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan hamba-hamba ini sesuai dengan takdirnya, dimudahkan dia berjalan sesuai takdir yang sudah ditentukan. Dia milihnya, dikasih nasihat seperti ini, dia ikuti, oh berarti dimudahkan untuk mengikuti kebaikan dan ketaatan. Kalau dia dinasihati tetapi dia membangkang, tetapi dia tidak mau, iya, maka dia berjalan sesuai dengan takdirnya, berarti dia dimudahkan kepada takdirnya, yaitu kecelakaan, kejelekan tadi. Nah, maka tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk, oh saya berbuat ini karena kehendak Allah, tidak bisa. Bukankah engkau telah diberikan padanya kemampuan, pilihan, dan kehendak? Mengapa engkau memilih sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kau bisa baca itu dalam Al-Quran. Allah mencintai amalan-amalan ketaatan, Allah mencintai tauhid, Allah mencintai melakukan kewajiban-kewajiban yang sunnah-sunnah, dan Allah membenci perkara-perkara kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan pilihannya. Mengapa engkau pilih yang jelek? Berarti itu adalah kehendak dirimu, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disebutkan oleh beliau, faman wajjaha wajhuhu wa qasduhu li rabbih habbaba ilahil iman wa zayyanahu fi qalbihi wa qarraha ilahil kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'allahu minar rasyidin fatamat alaihi ni'mallah min kulli wajhin. Maka barang siapa yang dia mengarahkan wajahnya, maksud tujuan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan cinta kepada keimanan. Allah berikan rasa cinta itu untuk keimanan pada dirinya, untuk mencintai keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala hiasi di dalam hatinya cinta kepada keimanan, dan Allah berikan kepadanya kebencian di dalam hatinya kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Dan Allah menjadikannya termasuk orang-orang yang rasyidin, orang-orang yang mereka mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnalah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya dari segala sisi. Mafhum? Nah. Sebaliknya, wa man wajjaha wajhahu li ghairillah bal tawalla aduwwu syaitan lam yasurruhu li hadhihi al umur bal walahu Allah ma tawalla wa khadhala wa waqala ila nafsihi wa dhalla wa ghawa wa laysa lahu ala rabbihi hujjah fa inna Allaha ataahu jami'al asbab allati yaqdiru biha 'alal hidayah walakinnahu ikhtar ad-dhalala 'alal huda fala yalumanna illa nafsah. Sebaliknya, barang siapa yang dia mengarahkan wajahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia berwala loyalitas kepada musuh-musuh Allah yaitu syaitan, dia tidaklah yasurruhu li hadil umur. Ya, tidak senang kepada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Bahkan dia berwalanya kepada orang-orang yang berpaling darinya. Bahkan dia menggembosi orang-orang yang berwala kepada Allah Subhanahu wa taala. Senangnya ia menghidupkan fitnah, senangnya mengadakan permusuhan, senangnya bikin ribut, senangnya memecah belah kaum muslimin, senangnya dia melakukan makar-makar. Maka dia bergabung kepada tentara asyaitan. Kenapa? Karena dia mengarahkan wajahnya kepada selain Allah. Iya. Kemudian dia merasa wawakalahu ila nafsihi, bersandar kepada dirinya sendiri. Wadallah waghaa, maka dia sesat dan menyimpang, dan dia tidak punya hujah terhadap Rabbnya nanti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dia semua sebab-sebab yang sudah Allah tentukan untuk mendapatkan hidayah. Sudah kan Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah risalah melalui para rasulnya dari Al-Quran wa sunnah, sudah ada asbab-asbabnya. Kemudian disebarkannya ilmu, adanya dakwah para da'i-da'i, adanya nasihat-nasihat, itu adalah asbab-asbab mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada hujah bagi dia untuk beralasan. Walakinnahu ikhtar dalala 'alal huda, akan tetapi dia lebih memilih kesesatan dibanding petunjuk. Maka jangan dia mencela kecuali celaklah dirinya sendiri. Nah, sudah jelas yang mana yang hak, yang mana yang batil, dan sudah Allah Subhanahu wa taala berikan jalan-jalannya untuk menuju hidayah dan kebenaran tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingati perkara-perkara yang menyebabkan sesatnya seseorang. Tinggal seseorang itu milih. Maka ketika dia tersesat, kemudian dia nanti di akhirat masuk ke dalam orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, maka dari sini pentingnya seseorang menjaga hidayah yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan segala kemampuan dia, kemudian disertai doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak tahu akan sesat atau tidak. Sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadis yang menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya fitnah, sampai-sampai seorang mukmin mengatakan, ya, ini kecelakaan, halakati ketika datangnya fitnah itu. Kemudian Allah singkap fitnah itu, selesai. Kemudian datang fitnah berikutnya lagi, dia ada mengatakan ini kebinasaanku. Nah, maka di sini pentingnya menjaga hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita, karena hidayah itu mahal. Kita tidak tahu apakah akhir hidup kita itu baik atau tidak. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Maka yang dituntut oleh kita adalah, dari diri kita adalah usaha kita untuk menjaga hidayah itu, dan itulah merupakan takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk menuju keselamatan dan ditentukan takdir yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhir hidup kita. Kalau misalnya dia ketika belajar malas, hati-hati. Bisa-bisa Allah mudahkan dia untuk menempuh jalan takdir yang jelek. Cepat, segera. Maka di sana adanya taubat. Maka di sana adanya siap waspada dari godaan setan yang membuat kita futur, yang membuat kita lemah. Wah, ini anak lagi lemah hati ini. Cepat-cepat dia kembali. Iya. Kalau dia terus-menerus, dia tinggalkan ikhwannya, kemudian dia memilih teman yang lain, dia berganti teman yang tadinya temannya sering rajin ke masjid, ini sering bermain ke sana kemari, sudah berganti lagi terus, na'udzubillah, sampai akhir hayat hidupnya. Nah, pentingnya waspada. Inilah pentingnya kita membahas tentang masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala di antara sekian fawaid. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah, innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah. Sebagian kelompok mereka mendapatkan petunjuk, dan sebagian kelompok mereka mendapatkan kesesatan, karena mereka menjadikan para syaitan sebagai penolong-penolong dari selain Allah. Wa qala, dan Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman, tadi dalam surat Al-A'raf ayat ke-30. Di dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang yang dia mengikuti keriduan Allah. Ini dia. Artinya ada ikhtiar dari dia. Ya, yang mengikuti jalan keselamatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kenapa? Biiznihi, dengan adanya izin dari Allah. Dan Allah memberikan petunjuk kepada jalan siratul mustaqim. Nah, Allah sudah menentukan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan asbab-asbabnya seseorang yang ingin takdirnya baik, yaitu dia mengikuti kehendak Allah, yaitu iradatul syar'iyah, mengikuti keriduan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalan keselamatan. Sehingga apa? Allah keluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya dan Allah memberikan dia ke jalan siratal mustaqim. Wa hadzal qadar ya'ti 'ala jami'i ahwalil 'abdi wa af'alihi wa sifatihi hatta al-'ajiz wal kais. Dan takdir ini ya datang pada semua keadaan hamba-hamba, perbuatannya, sifat-sifatnya, hatta al-'ajiz wal kais, sampai-sampai lemahnya dia, semangatnya dia. Maka disebutkan tentang masalah al-'ajiz wal kais di sini, wa huma wasfani, yang kedua-duanya adalah sifat al-mutadadani yang saling bertentangan. Alladhi yanalu bil awwal minhuma wa huwa al-'ajiz, di mana diperoleh dari dua sifat ini, yang pertama al-'ajiz, haibah wal khusran, kejelekan dan kerugian. Kenapa? Karena lemah. Wa bisani, dan diperoleh dengan sifat yang kedua, yaitu apa? Al-kais, al-jid fi ta'atir rahman, kesungguh-sungguhan di dalam ketaatan kepada Allah. Itu pun takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ajiz di sini tentunya adalah al-ajiz alladhi yulamu 'alal 'abd, kelemahan yang seorang hamba dicela atasnya. Wa huwa adamul iradah, yaitu tidak adanya kemauan. Mau masuk jannah, mau, tapi enggak ada usaha, itu enggak ada kemauan maksudnya. Cuman di mulutnya saja, mau enggak? Mau, tapi enggak ada usaha. Nah, mau nikah enggak? Mau, tapi diem saja ya, enggak dapat-dapat. Iya, enggak cari misalnya. Mau enggak? Mau. Mau enggak? Mau, semua mau. Tapi diem, ya enggak dapat-dapat. Nah, mau dapat rezeki enggak yang banyak? Mau, tapi enggak ada usaha. Itu enggak ada kemauan, itu namanya al-ajiz, lemah yang dicela adamul iradah. Mau masuk jannah, datang ke taklim enggak mau. Mau masuk jannah, salatnya juga enggak mau. Untuk melakukan ketaatan kan enggak mau, untuk ta'awun enggak mau. Bagaimana dia akan masuk jannah seperti itu? Enggak mau masuk jannah tapi enggak mau repot begitu. Ya, kata orang kalau mau kaya zaman sekarang tapi enggak mau repot, enggak mau kerja, yang penting santai dia dapat uang banyak. Ya enggak bisa. Itu namanya al-ajiz, kelemahan adamul iradah yang tercela. Yang dimaksud ajiz di sini wal kasal, malas. Iya. Lal ajiz alladhi huwa adamul qudrah, bukan kelemahan adamul qudrah. Ya, tidak ada kemampuan, beda ya. Mau nikah enggak? Mau. Tapi Anda belum mampu. Nah, dari sisi ini maisanya, dari sisi ininya. Nah, Anda masih ada tanggungan. Itu namanya adamul qudrah. Iya, tidak tercela. Tinggal dia banyak usaha dan berdoa kepada Allah sampai Allah berikan kemampuan kepadanya. Nah, wa hadha huwal ma'na al hadis akhir atau akhir i'lam atau akhir na'am i'lamu fa kullu muyassarun lama khuliqa lah. Dan makna hadis ini adalah, dengan disebutkan dalam makna hadis yang lainnya, beramallah kalian maka masing-masing dimudahkan sesuai dengan diciptakannya dia. Nah, sehingga seseorang yang dia masya Allah mudah melakukannya terus tapi sampai akhir hayatnya, karena disebutkan dalam hadis yang lainnya yaitu apa? Waladhi nafsi biyadih in ahadakum la ya'malu bil amalin ahli jannah hatta ma bainahu wa bainaha ila dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amalin ahli an-nar fa yadkhuluha na'udzubillah. Iya, sesungguhnya demi Allah ada seorang di antara kalian yang dia beramal dengan amalan ahli jannah, mudah dia melakukannya. Nah, sampai jarak antara jannah dengan dia hanya satu jengkal saja, tetapi catatan takdir sudah mendahului dia melakukan amalan ini, dia melakukan amalan-amalan ahlun nar, dia masuk neraka. Salah satu faedahnya disebutkan oleh para ulama ketika membahas hadis ini, yaitu karena ketika dia beramal amalan karena Allah, yang harusnya karena Allah, dia beramalan karena ingin mendapatkan dunia atau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga di penghujung akhir hidupnya dia karena tidak ikhlas dia tinggalkan amalan soleh tersebut, kemudian dia melakukan amalan-amalan ahlun nar, dia mati dalam keadaan na'udzubillah melakukan amalan-amalan ahlun nar, maka dia masuk neraka. Sebaliknya yang kedua siapa? Yaitu sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli nar, sampai-sampai satu jengkal saja dia antara jarak dia dengan neraka, tetapi catatan takdir mendahulinya. Iya, dia beramal dengan amalan ahli jannah, dia masuk. Kenapa? Inilah namanya hidayah. Nah, namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah untuk bertobat, kemudian dia pegang teguh tobatnya tersebut, hidayah tersebut, sampai dia atau sampai maut menjemput dirinya. Maka setiap orang dimudahkan terhadap takdir yang sudah ditentukan. Nah, amma ahlus sa'adah, adapun orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, fayasiruna al-ilma as-sa'adah wadhalika bikaisihim wa taufiqihim walutfihillahi bihim walkais wal'ajis huma madkurani fi qali sallallahu alaihi wasallam al-qais man dana nafsah wa amila lamma ba'dal maut wal'ajis man attaba'a nafsah hawaha fatamanna ala Allah amani. Adapun orang-orang yang mendapat kebahagiaan, dia akan senang kepada ilmu. Iya, kepada ilmu yang membawa kebahagiaan tadi. Ilmu yang membawa kebahagiaan tadi. Dia akan senang. Dia akan senang mencarinya, dia akan senang beramal dengannya, dan dia akan pegang kuat ilmu tersebut. Ini kalau ahlu sa'adah. Iya, dan hal itu dengan apa? Kesungguh-sungguhan dia, rajinnya dia, dan juga tentunya dengan taufik Allah untuk mereka dan kelembutan Allah terhadap mereka. Nah, dan sifat ini kais wal ajaz, kata beliau, kedua-duanya disebutkan di dalam sabda Rasulullah SAW, al kaisu man dana nafsah wa amila lama ba'dal maut wal ajis man attaba'a nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allah amani. Iya, kesemangatan itu orang akan mendekati dirinya dan akan menjadi sebuah amalan nanti setelah kematiannya. Sedangkan kemalasan, al ajis, kelemahan tadi yang merupakan kemalasan, man attaba'a nafsah, yang akan mengikuti dirinya, yaitu hawa nafsunya, dan dia akan berangan-angan atas Allah dengan angan-angan belaka. Faedah dari pembahasan ini, kita bertanya, apa sih makna takdir? Ada yang tahu? Apa sih takdir itu? Ini kan sudah takdir Allah. Ini kan ketentuan Allah. Siapa yang bisa? Sudah mau selesai. Ayo. 5 menit lagi. Takdir dan qada dibahas oleh para ulama. Takdir al-qadar. Dan bahasa Arabnya al-qadar dengan fathah. Dan tidak ada yang lainnya. Yaitu alladhi yuqaddiruhu Allah Ta'ala. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan. Idza waffaqa syai'a syai', ketika dia mencocoki sesuatu dan akan cocok pada sesuatu itu. Ini secara bahasa. Sedangkan qada, iya, yaitu fasul amri qaulan kana dzalik aw fi'lan. Yaitu ketentuan perintah, ucapan ataupun perbuatan. Ya, ketentuan kalau qada itu. Ini secara bahasa. Lalu apa bedanya? Bedanya disebutkan oleh Ar-Raghib Asfahani rahimahullah. Al-qada'u minallahi ta'ala akhassu minal qadar. Li'annahu al-fasla bainal taqdir. Wal-qadar huwa taqdir. Wal-qada' huwa al-fasl wal-qata'. Waqad dzakara ba'dul ulama anna al-qadar bimanzilatil mu'adilil kayl wal qada bimanzilatil kayl. Kata beliau Ar-Raghib Asfahani, qada itu adalah dari Allah, lebih khusus dari takdir. Kenapa? Karena qada adalah fasal, ketentuan, kepastian dari Allah, ketentuan di antara takdir-takdir. Sedangkan qadar adalah takdir. Maka qada adalah fasal wal qata, keputusan, ketentuan, harus begini, itu adalah qada. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasannya qadar itu seperti ibaratnya yang ditimbang, sesuatu yang akan ditimbang, yang ditakar. Sedangkan qada itu adalah kedudukannya sebagai timbangannya. Nah, ketentuan Allah seperti ini. Nah, takdir itulah yang dinamakan, yang ditimbang itulah yang disebut takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebutkan oleh Raghib Asfahani. Disebutkan pula oleh Al-Alamah Syekh Muhammad Salim Sayyidin rahimahullah, Al-Qadha idha utlika syamulal qadar. Qada kalau dimutlakan itu mencakup qadar. Demikian pula qadar kalau dimutlakan mencakup qada. Maka kalau dia berpisah maka maknanya satu. Kalau bersatu maka maknanya masing-masing berbeda. Idza tama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a, istilah para ulama. Kalau dua kata ini, qada dan qadar, bergabung, maka maknanya berbeda. Tapi kalau dua kata ini, qada dan qadar, berpisah, maka maknanya satu. Wal qada, kata beliau, ma yaqdihillah fi khalqihi. Ketentuan-ketentuan Allah kepada makhluknya. Min ijad, dari penciptaan. Diadakan ciptakan atau ditiadakan. Au taghyir atau dirubah. Itu adalah qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qadar, ma qadarallahu ta'ala fil azal. Yaitu takdir-takdir Allah yang sudah ada semenjak dulu. Iya. Wahual farku bainahuma, inilah perbedaan antara keduanya. Maka kalau qadar sudah lebih dahulu, sedangkan qada lahiqan, yaitu pada waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Nah, kalau takdir sudah Allah mengetahui ini terjadi ini, Allah catat di lafzul mahfuz. Adapun qada, yaitu ketentuan Allah yang lahiqan, sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki. Fasal, keputusan Allah itu makna qada. Kalau takdir sudah, takdir-takdir yang sudah akan terjadi yang Allah sudah tentukan. Nah, maka bedanya kalau qadar di yang masa yang sudah lampau sudah ditentukan, kalau qada lahiqan, sesuai dengan kehendak Allah yang Allah tentukan waktunya. Naam. Naam. Wallahu alam bisawab. Sudah ya. Nah, tafadhal barakallahu. Insyaallah nanti kita akan bawakan faedah yang lain berkaitan dengan takdir ini. Jadi masalah takdir yang pertama tentang definisinya, kemudian perbedaannya dengan qada, kemudian masalah yang kedua nanti kita akan bahas tentang tingkatan-tingkatan iman kepada qada dan takdir Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.